Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini kita melanjutkan pelajaran nahwu kita, yaitu membaca matan al-Jurumiyah. Nah, barakallahu fikum. Dan kita memasuki bab baru, yaitu babul mubtada'i wal khobari. Nah, nah, tafadhal Abu Isa membaca matan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala: Babul mubtada'i wal khabari. Al-mubtada'u huwa al-ismul marfu'ul 'ari 'anil 'awamilil lafdhiyyati. Wal khabaru huwa al-ismul marfu'ul musnadu ilayhi. Nahwu qawlika Zaidun qa'imun wa Zaidani qa'imani. والزيدون قائمون والمبتدأ قسمان ظاهر ومضمر فالظاهر ما تقدم ذكره والمضمر اثنى عشر وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. نعم حسن. بارك الله فيكم. قال المؤلف رحمه تعالى باب المبتدأ والخبر. باب مبتدأ dan خبر. نعم. Yaitu marfuat yang ketiga atau isim-isim yang marfu yang ketiga sekaligus yang keempat ya adalah mubtada dan khobar. Yang ketiga berupa mubtada, yang keempat berupa khobar. Apa yang pertama yang pernah kita bahas, yaitu yang pertama apa, marfuat yang pertama, marfuat isim-isim yang rofa. Pembahasan kita sekarang di bab apa, marfuatil asma kan, isim-isim yang rofa, artinya isim-isim yang ditandai dengan doma atau pengantinya doma kan gitu, ya. Arti marfuat. Apa yang pertama? Fa'il. Nah, apa yang kedua? Naibul fa'il. Yang ketiga? Nah, sekarang ini mubtada. Yang keempat khobar. Nah, artinya bab mubtada khobar ini asalnya dua bab, namun dijadikan satu bab, gitu ya. Nah, diberi judul Babul Mubtada'i wal Khobari. Nah, kenapa? Karena dua bab ini saling berkaitan, saling adanya keharusan atau talazum yang saling menyertai. Artinya kalau ada mubtada' ya harus ada khobar. Kalau untuk mengucap khobar harus ada mubtada'. Seperti kita mengucap fi'il berarti harus ada fa'il. Nah, kan itu. Nah, hanya saja di bab fa'il yang telah kita lewati enggak disebut bab fi'il dan fa'il. Karena yang kenapa? Karena yang kita bahas tentang marfu'atil asma, isim-isim yang marfu. Kalau fi'il isim bukan? Bukan kan? Nah, karena itu cukup ditulis dalam babul fa'il. Kan itu. Nah, dan fa'il itu pasti ada fi'il atau isim yang menyerupai fi'il. Nah, barakallahu fikum. Jadi bab ini yaitu babul mubtada'i wal khabari adalah asalnya dua bab, namun dijadikan satu karena bab ini adalah bab yang saling talazum, yang harus saling menyertai. Nah, tidak bisa dipisahkan. Artinya apa? Kalau ada mubtada', ya harus ada khabar. Kalau antum mengucap khabar, harus ada mubtada'nya. Baik dua-duanya ada secara lafaz ataupun secara takdir salah satunya. Nah, barakallahu fikum. Nah, bahkan bisa jadi takdir dua-duanya, mubtada' dan khabar itu bisa ditakdirkan. Maksudnya mahdhuf ya. Nah, apa itu mubtada'? Al-mubtada'u huwa al-ismul marfu' al-ari 'anil awamil lafziyati. Isim marfu' yang ari, yang terbebas, yang terlepas dari awamil, dari pengaruh-pengaruh lafaz. 6. Barakallahu fikum. Yang pertama yang kita bahas tentang ya, pengertian sebelum masuk ke pembahasan khabar, pengertian mubtada'. 6. Kemudian juga di situ ada contoh nanti ya. 6. Yang pertama huwa ismul marfu, dia berupa isim. Nah, mubtada' ini berupa isim. Terkecualikan apa? Huruf dan fi'il. Nah, atau kita tulis contohnya. Apa contoh yang ada di buku? Zaidun qa'imun ya. Zaidun qa'imun. Apa lagi? Az-Zaidani qa'imani, gitu ya. Apa lagi? Az-Zaiduna qa'imuna. Nah, dan seterusnya. Nah, mubtada' ini yang pertama dalam pengertian disebutkan isim. Berarti syarat yang pertama dia itu harus isim. Seperti Zaidun qa'imun. Mana mubtada'nya? Zaidun di sini mubtada' dan dia berupa isim. Az-Zaidani qa'imani. Az-Zaidani juga mubtada' dan dia berupa isim. Az-Zaiduna juga sama mubtada' dan dia berupa isim. Artinya baik berupa isim mufrad, mutsanna ataupun jamak. Baik mudzakkar seperti yang barusan ditulis. Nah, atau muannas seperti apa? Fatimatu qa'imatun. Gitu kan? Nah, barakallahu fikum. Nah. Isim di sini terbagi menjadi dua, seperti kita bahas fi'il seperti pembahasan kita pada fa'il. Gitu ya. Dibagi menjadi berapa pada pembahasan fa'il? Isim. Apa fa'il pengertiannya? Al-ismul marfu al-madhkur qablahu fi'iluhu, gitu kan? Di situ disebutkan isim yang marfu. Isim terbagi dua. Ada isim shorih dan isim ghairu shorih atau muawal bil shorih. Lewat pembahasannya pada pembahasan fa'il. Sekarang juga sama di pembahasan mubtada', isim dibagi dua. Di sini ada isim yang shorih, ada yang muawal. 6. Bisyorih. Iya. Ada isim shorih dan asal ada isim yang muawal bisyorih. Isim shorih yaitu isim yang tidak butuh kepada takwil, dia jelas penunjukannya bahwasanya itu isim. Seperti yang ditulis dalam contoh ini, yang antum lihat apa tulis? Zaidun qa'imun, az-zaiduna qa'imuna, atau az-zaidani qa'imani, ya. Ini isim-isim yang shorih atau yang berupa, ini berupa isim shorih, berupa isim dhahir atau berupa isim dhamir, seperti huwa qa'imun, huma qa'imani, hum qa'imuna. Nah itu ya. Ini isim-isim yang sama shorih juga berupa isim dhamir. Nah, isim shorih itu bisa berupa isim dhahir, bisa berupa isim dhamir. Atau muawal bil shorih yaitu masdar muawal. Nah, artinya bentuknya dia bukan isim, bentuknya fi'il. Namun fi'il itu ditakwilkan menjadi isim dari masdarnya itu. Lalu kedudukannya menjadi mubtada', seperti pada bab fa'il. Terlihat bentuknya fi'il atau bentuknya jumlah kemudian ditakwil menjadi isim yang dia itu menjadi fa'il gitu ya, pada bab yang telah lewat. Nah ini juga sama dalam bab ini, bab mubtada, di situ ada, di sana atau di sini ada isim-isim yang ditakwilkan menjadi mubtada, seperti wa antasumu, wa antasumu khairul lakum. Ini yang sering muncul di kitab-kitab nahwu contohnya. Wa antasumu khairul lakum. An harfu apa? Telah lewat pembahasannya. Harfu nasbin wa masdarin wa istiqbalin. Tasumu fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi hadfun nun. Iya kan? Alamat nasabnya dibuangnya nun, asalnya tasumuna. Wal wawu domir mutasilun mabni ala sukun fi mahali rafin sebagai fa'il. Nah di sini baru antum ucap an wa madakhala alaiha, an dan yang masuk setelahnya, yang masuk pada an fi ta'wili masjar, ditakwilkan masjar sebagai apa? Sebagai mubtada. Apa takwilnya? Nah, takwilnya antum danakan, antum danakan masdarnya. Apa masdar dari tasumu? Fi'ilnya berarti asalnya apa? Soma yasumu ya. Soma yasumu apa masdarnya? Sauman. Nah, berarti masdarnya saum gitu ya. Saum bisa juga siamun. Nah, saumun, siamun ini masdarnya. Barakallahu. Lalu antum lihat ada fa'il enggak di sini? Fa'ilnya wawu. Kita jadikan yang tadinya fa'il menjadi mudhof ilai, mudhof kepada masdar. Wawu ketika berubah menjadi mudhof ilai, berubah menjadi apa? Domir mutasil ya. Maka menjadi kum. Antum lihat pelajaran tentang pembagian domir di kitab sorok. Domir mutasil antum lihat, nanti antum dapati yang hu, huma, hum gitu ya. Ha, huma, huna, ta, kuma, kum. Nah, kan itu. Yang kum ini kan barisannya wawu. Barisannya yang hum kalau fiilnya fa'alu atau yaf'aluna. Nah, nanti antum dapati barisan itu domirnya kum. Maka yang masdar tadi saum, saumun atau siamun ditambah kum. Nah, ditambah apa? Kum menjadi saumukum atau siamukum. Nah, sehingga apa takwil masdarnya? Antasumu khairul lakum. Takwil masdarnya adalah datangkan masdarnya siamun ditambah kum menjadi sia siamukum khairul lakum. Nah, siamukum di sini sebagai mubtada. Khairun khobarnya, lakum jar majrur. Nah, ini maksud dari isim yang mu'awal bisoreh atau goirusoreh disebut mu'awal bisoreh. Nah, sampai di sini bisa dimengerti? Diulang. Mubtada al mubtada'u huwa ismul marfu al ari anil awamil lafziyah. Nah, yang pertama dari pengertian mubtada itu adalah berupa isim, gitu ya. Isim terbagi menjadi dua, ada isim soreh, ada isim goiru soreh atau disebut dengan mu'awal bis soreh. Nah, isim yang soreh, isim yang jelas penunjukannya tanpa butuh kepada takwil, itu soreh. Seperti pada contoh Zaidun qa'imun atau huwa qa'imun, gitu ya. Isim soreh ini bisa berupa isim dohir seperti Zaidun atau Azaidani atau Azaiduna, isim dohir. Atau berupa isim domir seperti huwa qa'imun, huwa qa'imani, hum qa'imuna, gitu kan? Nah, kemudian isim berikutnya isim mu'awal bisoreh, yaitu isim yang berasal dari masdar fi'il yang mudhof kepada fa'il. Nah, gitu. Masdar fi'il yang mudhof kepada fa'il. Kalau enggak mudhof kepada fa'il, berarti dikasih al masdarnya. Karena sebagai mubtada sih, mubtada itu ma'rifat. Nah, hukum asalnya. Nah, contoh man apa contohnya? Antasumu khairul lakum. Nah, antasumu khairul lakum di sini an wa madakhala alaihi fi ta'wilil masdar. Apa ta'wil masdarnya? Siamukum. Sebagai apa? Mubtada'. Lihat harakatnya doma kan, siyamukum, karena dia sebagai mubtada marfu. Nah, lalu masuk ke berikutnya, apa ini? Al marfu, isim yang marfu. Nah, berarti dia kalau mubtada itu berupa isim marfu, terkecualikan apa dari pengertian ini? Terkecualikan mansub dan majrur. Nah, isim yang mansub, isim yang majrur bukan mubtada, karena mubtada itu hukum asalnya dia itu berupa isim yang marfu. Antum lihat Zaidun qa'imun. Nah, Abu Sofnat, Zaidun qa'imun ini isim marfu bukan? Apa tanda rafa'nya? Doma. Az-Zaidani qa'imani, Zaidani mubtada, marfu bukan? Abu Rijal. Apa tanda rafa'nya? Alif, aksanta. Abu Haidar, Pak Husain. Az-Zaiduna qa'imuna, Az-Zaiduna ini isim marfu karena sebagai mubtada. Apa tanda rafa'nya? Wawu, aksantum. Nah, itu ya. Nah, berarti isim mubtada itu isim yang marfu. Yang marfu ini bisa marfu secara lafat dan mahal seperti yang antum lihat kedudukannya, dan lafatnya adalah mubtada, atau marfu secara mahal seperti huwa qaimun, huma qaimani, hum qaimuna. Nah, yang mahal ini yang menempati kedudukan untuk isim-isim yang mabni. Kalau kita irab, Zaidun mubtadaun marfuun. Nah, ucapnya gitu ya. Karena dia menempati kedudukan dan mahal secara lafaz, secara kedudukan. Zaidun mubtadaun marfuun alamatu rafihi doma. Qaimun khabar mubtada marfuun alamatu rafihi doma. Nah, nanti pembahasan khabar akan datang sebentar lagi. Nah, berbeda dengan huwa qaimun. Huwa di sini dia menempati kedudukan mubtada'nya fi mahal. Kalau ini kita mengucap langsung mubtada'un yang Zaidun qaimun ya. Kita langsung mengucap Zaidun mubtada'un marfu'un. Nah, gitu kan? Alamat rafihi. Kalau huwa qaimun, huwanya kita ucap huwa dhamirun munfasilun mabniyun ala fathi, gitu ya, alal fathi. Baru ngucap fi mahali raf'in mubtada'un. Nah, ini perbedaannya. Ya, isim yang marfu'nya marfu' secara lafat, secara apa, kedudukan. Nah, dengan berbeda dengan yang secara kedudukan saja. Zaidun mubtada'un marfu'un. Nah, gitu kan langsung. Zaid adalah mubtada' yang marfu'. Tanda rafa'nya doma. Huwa qa'imun, huwa dhamir munfasilun mabni, tandanya fathah, menempati kedudukan rafa' yaitu mubtada'. Nah, itu menempati kedudukan rafa' yaitu mubtada'. Nah, bisa mengerti tentang isim marfu'. Gitu ya. Nah, al-ari anil awamil lafziyah, yang isim tersebut terbebas dari pengaruh-pengaruh yang bersifat lafad. 6. Terkecualikan isim-isim yang marfu' karena pengaruh lafad. Terkecualikan isim-isim yang marfu' karena pengaruh lafad. Seperti apa? Seperti terkena pengaruh fi'il. Contohnya Zaidun ya. Zaidun ini marfu' kan? Namun kita kasih depannya fi'il, pengaruh lafad. Contohnya apa? Qoma Zaidun. Qoma Zaidun. Zaidun isim marfu enggak? Marfu. Apa tanda rafa'nya? Doma. Sebagai mubtada apa enggak? Bukan, dia sebagai fa'il karena diawali oleh pengaruh lafad berupa fi'il. Kana Zaidun qa'imun. Juga sama, Zaidun di sini isim marfu, namun dia bukan sebagai mubtada, sebagai isim kana karena diawali oleh pengaruh lafad berupa kana. Itu ya. Nah, apalagi duriba Zaidun. Nah, Zaid dipukul. Sama juga ada pengaruh lafad berupa duriba. Nah, barakallahu fikum. Nah, para ulama menyebutkan isim-isim yang terbebas dari pengaruh lafad ada atau kata-kata lebih umum dari isim. Kata-kata yang terbebas dari pengaruh lafaz hanya dua yang diketahui, yang maklum ada dua. Yang pertama adalah mubtada. Mubtada ini marfu bil ibtida, marfu karena dia mengawali pembicaraan secara asal gitu, karena dia dianggap ibtida mengawali pembicaraan. Yang kedua adalah fiil mudore. Fiil mudore antum mengucap yaktubu. Kenapa yaktubu ini marfu? Karena dia terbebas dari pengaruh penasob dan penjazm. Yang pengaruh nasob ini adalah pengaruh lafad, iya kan? Pengaruh jazm juga pengaruh lafad. Nah, ketika tidak ada pengaruh nasob dan pengaruh jazm yang membuat nasob dan membuat majzum, maka dikatakan fi'il mudhari' marfu litajarudihi minan nasib wal jawazim, disebut apa di sini? Terbebas dari pengaruh lafziyah, sama dengan mubtada. Jadi ya, kalau di isim yang terbebas dari pengaruh lafat itu adalah mubtada. Selain itu semuanya terkena pengaruh. Antum lihat bab marfuat ada banyak kan? Bab mansubat ada banyak enggak? Ada banyak. Bab majrurat juga ada. Semuanya itu terkena pengaruh lafat. Semuanya. Kecuali mubtada tidak terkena pengaruh lafat. Lalu apa pengaruhnya? Terbebas dari pengaruh lafat. 6. Karena ibtida, kalau mubtada karena ibtida. Lalu apa lagi kata-kata kata lainnya? Fi'il mudhari'. Mudhari'. Marfu. Terbebas dari pengaruh lafaz. Nah, berarti kesimpulannya kata dalam i'rab yang terbebas dari pengaruh lafaz ada dua. Apa itu? Mubtada yang kedua. Yang kedua fi'il mudhari'. Nah, dua fi'il mudhari'. Selain itu terkena pengaruh lafaz. Nah, seperti pada bab fa'il. Fa'il marfu karena fi'il, ya. Fi'il maklum. Seperti pada bab yang telah kita lewati, apa itu? Naibul fa'il. Naibul fa'il marfu karena apa? Karena fi'il majhul, fi'il mughayyir shighah. Nah, itu ya. Nah, kemudian nanti akan kita dapati kana Muhammadun qa'iman. Muhammadun marfu di sini. Apa amilnya? Isim kana, jadi sebagai karena ada kana, isim kana amilnya. Nah, juga nanti pada bab berikutnya. Sebab itu kalau kitab i'rab, kitab nahunya rinci, dia akan merinci apa amilnya di bab tersebut. Nah, semua bab itu ada amilnya. Ini amilnya ini amilnya ini. Disebutkan amil-amilnya. Jadi ya. Nah, yang secara ringkas. Bab yang telah kita lewati untuk bab fa'il ambilnya adalah fi'il, maklum. Bab naibul fa'il apa ambilnya? Fi'il majhul atau fi'il mughayyir shighah. Mubtada apa ambilnya? Ambilnya bukan ambil lafaz namun ambil maknawi. Nah, ini disebut ambil maknawi, yaitu ambil secara arti. Bukan karena lafaz, apa artinya? Karena dia mengawali pembicaraan sehingga dia marfu. Seperti juga fi'il mudhari. Marfu kenapa? Karena ambil maknawi, bukan secara lafzi. Apa itu? Karena terbebas dari pengaruh nasab dan pengaruh jazm. Nah, sudah selesai ya pengertian ini. Al-mubtada'u wal-ismul marfu' al-ari anil awamil lafziyah. Ada pertanyaan? Nah, diulang. Al-mubtada' dia berupa, syarat pertama berupa apa? Isim, karena disebutkan huwalismu. Apa terkecualikan fi'il dan huruf bukan mubtada. Kecuali kalau fi'il dan huruf tersebut alal hikaya, kita menceritakan fi'il atau huruf namun niatnya sebagai isim. Itu maksudnya. Seperti misalkan ada tulisan koma Muhammadun. Tolong di'irob koma Muhammadun. Antum lalu mengirob koma fi'lun madin mabniyun alal fathi, ya. Nah, ucapan antum koma di sini adalah mubtada. Koma mubtada ucapan antum kalau di i'rab. Fi'lun di sini sebagai khobar, madin sebagai sifatnya, gitu ya. Koma fi'lun madin mabni alal fathi. Nah, itu contoh. Atau huruf misalkan Muhammadun fil baiti. Antum i'rab Muhammadun mubtada'un marfu'un. Muhammadun mubtada'un marfu'un. Ucapan antum Muhammadun mubtada'un, Muhammadun sebagai mubtada, mubtada'un sebagai khabarnya. Ucapan antum, antum mengucap Muhammadun mubtada'un marfu'un, maka Muhammadun sebagai mubtada, mubtada'un sebagai khabarnya, marfu'un sebagai sifat. Fi harful jar, nah antum bilang fi harful jar, fi harful jar. Nah ucapan antum fi harful jar di sini, fi di sini sebagai mubtada, harful jar sebagai khabar. Namun ini alal hikayah, sedang-sedang kita sedang cerita, gitu ya. Nah, kesimpulannya, mubtada berupa isim, tidak bisa berupa fi'il atau huruf kecuali dengan niat hikayah. Mengerti? Dengan niat hikayah. Artinya dia nggak beramal fi'il. Kalau hikayah itu nggak beramal fi'il, dan huruf juga nggak beramal huruf. Huruf dan fi'il itu diniatkan sebagai isim, sedang diceritakan. Itu adalah hikayah. Nah, kemudian apa yang kedua? Isim marfu. Nah, maka dia harus marfu. Tanda rofaknya doma atau penggantinya doma. Nah, di sini nanti ada pengecualian. Pengecualiannya masih kaitannya pengaruh dengan awamil lafziyah ini. Nah, sebentar pengecualian ini kita tunda. Pengecualian. Isim yang marfu berarti terkecualikan mansub atau majrur. Mubtada tidak mungkin dia itu isim majrur, tidak mungkin isim mansub. Dia harus marfu. Apa tanda rafaknya? Doma atau penggantinya doma. Kecuali ada pengecualian. Nanti pengecualiannya masih, pengecualiannya nyatu dengan pengertian berikut ya. Al-ari anil awamil lafziyah, yang terbebas dari pengaruh-pengaruh lafad. Seperti apa pengaruh lafad? Fi'il berupa kana, seperti fi'il berupa dona, seperti huruf berupa ina, ya. Nah, ini pengaruh-pengaruh lafad. Seperti huruf jer asli, harful jer asli. Seperti fi, seperti min dan sebagainya yang huruf jer asli. Nah, barakallahu fikum. Kemudian terkecualikan di sini awamil lafziyah yang berupa huruf jer zaid. Nah, ini pengecualiannya sama dengan isim yang marfu tadi. Ada pengecualian isim-isim yang majrur menjadi mubtada kalau diawali oleh huruf jer zaid. Huruf jer tambahan. Nah, sekarang perhatikan. Ini sengaja diakhirkan pengecualian ini. Nah, walismul marfu al-ari anil awamil lafziyah, isim marfu yang terbebas dari pengaruh lafad. Terkecualikan dari marfu adalah apa? Mansub dan isim mansub dan isim majrur. Ini yang terkecualikan. Mubtada tidak mungkin mansub dan majrur. Kecuali, nah ini baru kecualinya. Kecuali isim majrur karena huruf jar zaid, huruf jar tambahan. Nah, karena huruf jar tambahan, seperti huruf jar tambahan itu ada tiga huruf jar tambahan berupa ba, al-ba'u, al-kaf, al-ba'u wa min wal kaf, itu huruf jar tambahan. Yang paling sering ba, al-ba, min dan kaf, itu huruf jar tambahan, ya. Meskipun ba, huruf ba, meskipun huruf ba, min dan kaf ini juga termasuk huruf jar yang asli. Ngerti enggak? Namun terkadang bisa menjadi huruf jar tambahan dengan syarat. Itu ya, dengan syarat. Nanti pembahasan ini akan dirinci di kitab Al-Mumti' fi Ilmin Nahwi tentang ada pembahasan huruf jar zaid, apa syaratnya? Apa saja hurufnya? Nah, hurufnya ini al ba, min dan kaf. Ini huruf jar zaid. Nah, barakallahu fikum. Nah, perhatikan. Mubtada adalah isim yang marfu, terkecualikan mansub dan majrur. Gitu ya. Artinya apa? Isim yang mansub dan majrur bukan mubtada. Kecuali kalau majrurnya karena huruf jar zaid. Nah, huruf jar zaid. Seperti apa huruf jar zaid di sini? Seperti ba. Bihasbika bihasbika dirhamun. Nah, bihasbika dirhamun. Ada huruf jar zaid berupa ba. Seperti min. Hal min khalikin khalikin khairullah. Maaf. Naam. Hal min khalikin khairullah. Ini juga khalikin majrur karena huruf jar yang zaid. Hasbika majrur karena huruf jar zaid yaitu ba. Apa kedudukannya? Kedudukannya di sini mubtada. Kedudukannya mubtada. Tidak mengeluarkan dari mubtada, dari kemubtadaannya meskipun kemasukan huruf jar. Sebab dia huruf jar zaid bukan huruf jar asli. Yang enggak boleh jadi mubtada majrur itu kalau kemasukan huruf jar asli, itu enggak boleh. Ya. Yang tidak boleh jadi mubtada ketika majrur apa itu? Mubtada yang ke, ya, isim yang kemasukan huruf jar asli itu enggak bisa. Isim yang kemasukan huruf jar asli itu tidak bisa. Kalau kemasukan huruf jar zaid, dia tetap menjadi mubtada. Ya, tetap menjadi mubtada atau bisa juga menjadi fa'il tergantung konteks kalimat. Nah. Barakallahu fikum. Kalau ini contoh yang ada di sini sebagai mubtada. Bihas bika dirham. Nah. Maka kita katakan dalam i'rab ba harful jar zaid hasbika majrur bil ba lafdhan mahalan ala annahu mubtada. Apa artinya? Hasbika itu secara lafaz dia majrur karena terpengaruh oleh huruf jar zaid. Namun secara kedudukan dia sebagai mubtada. Hasbu dab ka fi mahalli jarin mudafun ilai. Dirhamun khobarnya. Nah, ya, berarti bihasbika kedudukannya mubtada, gitu ya. Hal min khaliqin ghairullah, hal harfu istifham, tidak ada kedudukan dalam i'rab, harfu istifham. Min harful jar zaid. Min di sini harful jar zaid. Naam. Kemudian khaliqin mubtada sebagai apa? Majrur lafdhan wa marfu mahalan. Min di sini mubtada, mubtadaun majrurun lafdhun marfu mahalan. Min adalah mubtada yang lafadznya majrur karena huruf jar zaid dan kedudukannya marfu sebagai mubtada. Nah, i'rab singkatnya ana tulis mubtadaun majrurun lafdhun, mubtada yang lafadznya majrur marfuun mahalan yang kedudukannya marfu. Nah, itu ya. Khalikin mubtadaun majrurun lafdhun marfuun mahalan. Kenapa majrur secara lafadz? Karena diawali oleh huruf jar zaid. Kenapa marfu mahalan? Karena kedudukannya sebagai mubtada. Mubtada itu marfu. Artinya huruf jar ini keberadaannya seperti tidak ada. Gitu ya. Yang kalau huruf jar ini kita buang, kita ucap hal khalikun ghairullah. Kan gitu. Namun huruf jar di situ didatangkan karena berkaitan dengan penguatan terhadap arti kalam. Kalamnya menjadi kuat artinya ketika ada huruf jar zaid. Nah, pengaruhnya pada artinya saja, arti pada kalamnya. Enggak pengaruh pada i'rab. Dalam i'rab enggak pengaruh, keberadaannya seperti tidak ada. Nah. Ya, kita i'rab ulang. Hal harfu istifham la mahala lahu minal i'rab. Min harful jar zaid khaliqin mubtada'un majrurun lafdhun marfu'un mahalan. Naam. Baru seterusnya sebagai khobar. Atau i'rab yang kedua masih dikatakan khaliqun mubtada'un marfu'un wa 'alamatu rafihi dhamma muqaddarah. Nah, itu. Ini i'rab yang pertama kita katakan mubtada'un majrurun lafdhun marfu mahalan, kan? I'rab yang kedua kita katakan mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun mana'a min duhuriha istighal mahal istighalu mahal biharokatil biharokati harful jar zaid biharokati harful jar zaid yang harful jar zaid nama ya. Mubtada'un marfu'un wa alamatu rafi'ihi dhammatun muqaddaratun mana'a min dhuhuriha istighalu mahali biharokati harfil jar zaid. Artinya mubtada' yang marfu' yang tanda rafa'nya adalah dhamma muqaddara, dhamma yang disembunyikan tidak terlihat. Mana'a min dhuhuriha terhalang, tercegah dari dinampakkan dhamma ini istighal karena sibuk dengan harokat huruf jar zaid. Nah, gitu ya. Ini i'rab yang kedua. Boleh antum i'rab mengucap yang pertama, boleh yang kedua. Nah, barakallahu fikum. Nah, huruf jar zaid ini ada syaratnya. Apa di antara syaratnya? Nanti antum dapati di kitab Al-Muntaq fi Ilmi Nahwi atau kitab yang lain. Syaratnya supaya antum enggak bingung, cirinya nah. Biasanya diawali oleh nafyun atau istifham seperti ini. Istifham diawali istifham. Hal min khaliqin. Diawali istifham, iya kan? Naam. Hal min basirin. Hal jaa min basirin. Nah, di situ ada istifham. Atau nafyun. Dan seterusnya nanti akan datang. Kemudian isimnya biasanya nakira. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Kecuali ini bihasbika, bihasbika ini terlihat nakira. Nah, terlihat makrifat ya karena ada kaf. Ini pembahasannya nanti akan lebih jelas di kitab yang lain. Syahidnya apa? Antum mengerti di sini adanya huruf jar zaid yang tidak pengaruh pada kedudukan, hanya pengaruh pada lafaz. Nah, berarti maksud dari al-ari anil awamil lafziyah terbebas dari pengaruh-pengaruh lafaz adalah apa maksudnya? Maksudnya seperti terkena pengaruh kana yang jatuh fi'il atau inna yang berupa huruf atau bona atau yang semisalnya, gitu ya. Atau huruf jir asli. Nah, terkecualikan pengaruh lafadz yang tidak mempengaruhi kedudukan. Terkecualikan adalah lafadz-lafadz yang mempengaruhi kedudukannya saja. Seperti huruf jir zaid. Ini pengaruhnya hanya pada apa? Pada lafad, tidak pada kedudukan. Artinya kedudukannya masih mubtada meskipun lafadnya majrur. Nah itu. Nah, dan tambahan tanbih, terkecualikan dan juga ada lafad-lafad yang mempengaruhi mubtada namun berpengaruh hanya pada tidak berpengaruh pada kedudukan. Tidak berpengaruh pada kedudukan, kalau yang ini hanya pengaruh pada lafaz kan. Kalau yang satu lagi tidak berpengaruh pada kedudukan. Itu ada amil-amil yang mempengaruhi lafaz namun tidak mempengaruhi kedudukan. Akan lebih jelas dengan contoh. Nih, perhatikan contoh. Maksudnya antum harus paham mubtada itu isi marfu yang terbebas dari pengaruh lafad. Sekarang di sana ada mubtada-mubtada yang terkena pengaruh lafad. Nah, maksud anda gitu. Namun dia tetap mubtada. Kenapa? Karena tidak memengaruhi kedudukan. Jadi yang dimaksud dengan terbebas dari pengaruh lafad, yaitu pengaruh-pengaruh yang mengeluarkan isim dari kemubtadaannya. Kalau enggak mengeluarkan dia dari kemubtadaannya, tetap tidak masalah terkena pengaruh. Itu ya. Contoh Muhammadun aqilun. Muhammad orang yang berakal. Mana mubtada'nya ini? Muhammad mubtada. Mana khabarnya? Aqil. Kita belum bahas khabar ya. Masih membahas pengertian mubtada. Muhammadun aqilun. Muhammad adalah orang yang berakal. Muhammad mubtada bukan? Terpenuhi enggak isim? Terpenuhi dalam pengertian ya. Yaitu apa? Pertama sebagai isim, yang kedua marfu tanda rafa'nya dhamma, ketiga terbebas dari pengaruh lafadz. Nah, ada nggak pengaruh sebelum kata Muhammad ini? Nggak ada. Berarti enggak ada pengaruh lafaz. Adanya pengaruh apa? Maknawi. Ingat-ingat, kalau enggak ada pengaruh lafaz, adanya pengaruh maknawi. Karena itu dia marfu, karena pengaruh maknawi ini. Apa pengaruh maknawi ini? Al-ibtida. Ini pengaruh maknawinya. Seperti fi'il mudhari', marfu enggak? Kenapa marfu? Karena ada pengaruh maknawi. Apa itu? Fi'il mudhari'. Marfu karena ada pengaruh maknawi. Apa itu? Karena terbebas dari jazim dan nasab. Nah, itu ya. Itu kan fi'il mudhari', marfu. Kalau pengaruh maknawi ada dua. Apa itu? Yang pertama mubtada, marfu bil ibtida. Yang kedua fi'il mudhari', marfu karena terbebas dari amil dan nasab, nasib dan jazim. Nah, kembali ke contoh Muhammadun Aqilun. Muhammadun mubtada sesuai dengan pengertian. Kenapa? Dia itu isim yang marfu, yang terbebas dari pengaruh-pengaruh lafaz. Nah, terkecualikan dari terbebas dari pengaruh-pengaruh lafaz, apa yang pertama tadi adalah pengaruh lafaz berasal dari huruf jar zaid. Pengaruh lafaz berasal dari huruf jar yang zaid, huruf jar tambahan. Seperti bihasbika dirham, seperti hal min khaliqin ghairullah, gitu ya. Yang kedua apa? Pengaruh lafaz. Nah, masih pengaruh lafaz nih. Yang hanya berpengaruh pada lafaz, tidak pada kedudukan. Nah, ini terkecualikan dari pengertian ini. Al-ari anil awamil lafzi. Pengaruh yang berasal dari huruf jar zaid, dia mempengaruhi lafaz namun tidak mengaruhi kedudukan. Ulang. Terkecualikan dari al-ari anil awamil lafzi adalah pengaruh dari huruf jar zaid dan syabihun bi zaid, ada dua. Zaid dan syabihun bi zaid, ya. Yaitu dari huruf jar zaid dan yang menyerupai zaid yang hanya mempengaruhi, dia itu hanya mempengaruhi apa? Mempengaruhi lafaz, tidak mengaruhi kedudukan. Seperti bihasbika dirham, seperti ruba rojulin qaimin. Rojulin qaimin. Ini juga termasuk rojulin di sini mubtada. Marfu mahalan majrur lafzan karena diawali oleh huruf jar syabihun bizaid. Ya. Nah, ini pengecualian yang pertama, yaitu apa? Yang mempengaruhi secara lafaz tidak secara kedudukan. Apa berupa apa? Huruf jar zaid dan huruf jar syabihun bizaid. Yang kedua, pengaruh lafaz terkecualikan pengaruh yang mempengaruhi lafaz tidak mempengaruhi kedudukan. Seperti antum mengucap hal Muhammadun aqilun. Apakah Muhammad berakal? Hal harful istifham. Muhammadun mubtada, tetap mubtada. Ada lafaz di sini. Pengaruh dalam apa? Dalam makna jumlah. Makna jumlah yang tadinya jumlahnya khobariyah, yang berupa berita, berubah menjadi jumlah insya'iyah, memiliki arti jumlah kalimat perintah. Muhammadun aqilun, Muhammad adalah orang yang berakal. Ketika dikasih hal jadi pertanyaan, apakah Muhammad orang yang berakal? Berarti ada pengaruh kan? Nah, atau kalau diawali huruf jar berupa lakin Muhammadun aqilun. Namun Muhammad adalah orang yang, akan tetapi Muhammad adalah orang yang berakal. Atau dikasih bal Muhammadun aqilun, bahkan Muhammad adalah orang yang berakal. Nah, di sini ada huruf-huruf atop yang mempengaruhi kalimat berikutnya maktub kepada sebelumnya. Karena huruf atop sih. Nanti dalam bab tabafi antum akan dapati bab harf tentang atof ya. Nah, yang isim yang maktub ini baik jumlah ataupun mufrad maktub kepada sebelumnya. Artinya terpengaruh dalam lafaz. Nah, namun untuk contoh yang seperti ini, yang bal Muhammadun aqilun, lakin Muhammadun aqilun, meskipun berpengaruh secara lafaz tidak berpengaruh secara kedudukan. Artinya dia tetap sebagai mubtada. Bal harfu atfin lil idrob. Muhammadun mubtada'un aqilun khobar. Atau lakin Muhammadun aqilun, lakin harfu atfin listidrok, Muhammadun mubtada aqilun khobar. Nah, ya, barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan? Kesimpulannya untuk pagi ini kita membahas tentang pengertian mubtada, belum masuk ke khobarnya. Menjelaskan tentang pengertian mubtada, nanti akan lebih jelas lagi ketika kita bahas pengertian khobar, kemudian membahas tentang contoh-contoh yang disebutkan dalam buku. Nah, nanti ketika masuk, nanti ketika kita bahas contoh-contoh yang disebutkan dalam buku, kita akan mengirob contoh-contoh tersebut sehingga mengerti maksud dari pembahasan ini. Yaitu apa? Mengerti, mengirob mubtada dan khobar. Seperti pembahasan yang telah lewat tentang fa'il dan ibul fa'il, mengerti irobnya. Kan itu. Nah, ada pertanyaan? Apa kesimpulannya? Untuk memastikan antum paham enggak? Apa pengertian mubtada? Isim yang marfu, lanjutan, yang terbebas dari pengaruh lafaz. Pengertian pertama apa? Dari pengertian yang antum sebutkan, mubtada harus pertama berupa isim. Terkecualikan fi'il dan huruf. Fi'il dan huruf tidak mungkin menjadi mubtada. Kecuali kalau niatnya alal hikayah untuk menceritakan. Kalau alal hikayah berarti isim dan huruf. Kalau karena niat hikayah berarti fi'il dan huruf itu dianggap sebagai isim. Ngerti ya? Nah, kemudian marfu, isim yang marfu. Dari pengertian marfu, terkecualikan apa? Mansub dan majrur, tidak mungkin menjadi mubtada. Artinya ketika antum mendapati isim itu mansub atau marfu, atau majrur, ketika antum mendapati isim itu mansub atau majrur, berarti bukan sebagai mubtada. Kecuali apa? Isim yang majrur karena huruf jar zaid tambahan dan huruf jar sahbihun bi zaid. Huruf jar zaid yaitu huruf jar yang berupa min, ba, kaf, yang sahbihun bi zaid berupa rubah. Bisa dihitung kan? Huruf jar sahbihun bi zaid yaitu rubah. Nah, ketika kemasukan huruf jar ini, maka dia menjadi berubah secara lafaz saja, tidak secara kedudukan. Dan bagaimana supaya kita bisa membedakan ini huruf jar asli dan zaid? Baca keterangan lebih lanjut nanti di kitab yang lain tentang syarat-syarat huruf jar zaid, sehingga kita bisa membedakan. Nah, di sini kita enggak bahas karena intinya bukan memahamkan ininya, memahamkan mubtada'nya, terutama mubtada' yang datang secara asal seperti pada contoh pada buku ini kan. Pada buku ini enggak ada contoh mubtada' yang diawali huruf jar zaid atau sahbihun bi zaid, ya enggak? Namun dijelaskan untuk mengerti saja, untuk mengerti pembukaan. Kemudian syarat berikutnya apa? Al-ari anil awamil lafziyah, terbebas dari pengaruh-pengaruh lafad. Nah, artinya mubtada itu dia marfu karena terbebas dari pengaruh-pengaruh lafad. Lalu dia marfu karena apa? Apa jawabannya? Karena pengaruh makna. Karena pengaruh maknawi, awamil maknawiyah. Apa itu? Al-ibtida, karena dia memulai pembicaraan. Seperti pada fi'il mudhari' yang marfu itu marfu'nya karena awamil maknawi, karena amil bersifat makna. Apa pada fi'il mudhari'? Karena terbebas dari penasob dan penjazm. Nah, lalu al-ari anil awamil lafziyah di sini disyaratkan dia itu merubah secara kedudukan. Kalau ada pengaruh lafaz tidak merubah kedudukan, maka dia tetap mubtada. Ngerti enggak? Disyaratkan di sini terbebas dari pengaruh-pengaruh lafaz adalah pengaruh-pengaruh lafaz yang merubah secara kedudukan. Jika tidak merubah kedudukannya, maka boleh kemasukan pengaruh lafaz. Seperti kemasukan huruf ataf berupa bal, berupa lakin, iya kan? Isim setelahnya itu baik jumlah ataupun yang mufrad bisa maktub. Berarti terpengaruh lafadznya kan maktub. Namun secara kedudukan nanti tetap sebagai mubtada khobar wa jumlah mubtada wa khobar fi mahali titik-titik maktub kepada jumlah sebelumnya. Nah, gitu. Nah, termasuk juga bisa terkena pengaruh lafaz berupa huruf istifham yang tadi disebutkan hal Muhammadun akilun. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah mengerti ya. Nah, kalau enggak ada pertanyaan kita cukupkan. Kalau antum paham, meskipun antum enggak nulis sekarang ini atau ada yang nulis alhamdulillah, nanti ketika kitab Al-Mumtak fi Ilmi Nahwi ini terbit, antum bisa mengerti dari situ karena dijelaskan di kitab itu. Dijelaskan tentang yang barusan dijelaskan ini ada di situ. Meskipun pengertian mubtada yang kami tulis di kitab Al-Mumtak fi Ilmi Tasrif lebih lengkap daripada mubtada yang sekarang ditulis di kitab Jurumiyah. Mengerti enggak? Nah, kalau pengertian mubtada yang di kitab ini Jurumiyah, kita banyak memberi tambahan, tambahan yang tadi disebutkan. Kalau di kitab itu sudah masuk dalam pengertian, sehingga dari pengertian itu sudah ada pengecualian. Ya, dari pengertian itu sudah ada pengecualian. Pengecualiannya sudah masuk dalam pengertian. Nah, barakallahu fikum. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.